sampean riki kula tumbasi. Monggo-monggo sing pait apa sing legi. Legi wae tambah semetakule. Tapi puyang awak meriang bisa ilang. Mbak Yu tambah malih cabene puyang. Monggo-monggo janji orang dadak nganyang. Nganyang wae wong pengen nyanding bakule. Dia mumpung rano uang deh. Aku ngusir kowe. Aku cinta kowe sampai mati deh. Gak percaya apa? Loh, tontonan dadaku panu. Jamu, jamu nih. Jamu kates awak besak lawase. Mbak Yu, Mbak Yu tambah malih jamune kates. Jamu kates wong urip wajib sing bares. Bares wae wong ngesir karo bakule. Aja ngono mas, ra ndrawasi. Yen mengkono mas, mengko ditukani. Ya ah kene cibet-cibet lo. Yora tak suruh putih sih kok. Ini tunjuk lo. Oh malah ngerempet tangan. Jamu, jamu nih. Beras kencur, awak kocur, dati mujur. Mbak Yu, Mbak Yu, tambah malih jamu nih kencur. Gugu sing manis kuwi sliramu.